Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas atau menyampaikan beberapa permasalahan tentang keutamaan sholat sunnah. Di antara sholat sunnah tersebut adalah sholat rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man sholat sentai asrata rakaat fil yaumi wal laylah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat sunnah rawatib, yang mengikuti sholat wajib, qabliyah dan ba'diyah, sebanyak 12 rakaat, Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan untuknya rumah di jannah. 12 rakaat sehari semalam yang kita lakukan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan untuk kita, persiapkan untuk kita rumah di jannah. Nah, maka alangkah meruginya ketika seseorang tidak bersungguh-sungguh atau bermalas-malasan untuk mengerjakan 12 rawatib ini. Sebab suatu kebanggaan adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita ganjaran yang besar disebabkan amalan yang kita kerjakan. Nah, terkadang seseorang melalaikan dari melaksanakan 12 rakaat ini. Entah apa yang ada di pikiran mereka sehingga menganggap sholat 12 rakaat ini perkara yang remeh. Padahal selain menjadi penyempurna untuk sholat fardu, Allah pun telah janjikan untuknya dengan rumah di surga setiap harinya jika dia memang melaksanakan 12 rakaat. Bayangkan jika umur kita atau selama umur kita rutin mengerjakan 12 rakaat, Allah subhanahu wa ta'ala akan siapkan untuk kita sesuai hari yang kita mengerjakan 12 rakaat. Jadi setiap harinya dia akan mendapatkan satu rumah. Kalau di dunia saja kita berbangga dengan satu rumah yang bisa dikatakan rumah yang sederhana, tapi kita bangga, apalagi di akhirat dengan rumah yang sudah Allah persiapkan beserta isinya dari kemewahan, keindahan. Naam, maka jangan tinggalkan. Kemudian di antara sunnah yang lain yang sangat ditekankan adalah sholat witir. Sholat witir yang jumlah bilangannya ganjil, minimalnya 1 rakaat dan paling banyaknya 11 rakaat. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad berkata, "Man tarakal witra fahuwa rajulun su." Siapa yang meninggalkan sholat witir, dia adalah seorang laki-laki yang buruk. Lihat, Imam Ahmad mengatakan, Siapa yang meninggalkan sholat witir, dia adalah seorang yang buruk. La tuqbal minhu asyhadah, tidak diterima persaksiannya. Lihat, orang yang meninggalkan sholat witir, persaksiannya tidak diterima. Ini menunjukkan betapa penting dan besarnya keutamaan sholat witir. Sampai-sampai seseorang yang tidak melaksanakan sholat witir, tidak diterima persaksiannya. Maka bersemangatlah untuk melaksanakan sholat witir. Kalau memang kita tidak terbiasa untuk bangun di penghujung malam, lakukan sholat witir ba'da 2 rakaat isya. Setelah sholat ba'diyah isya, langsung sholat witir. Karena sholat witir waktunya dari setelah sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Iya, barakallahu fikum. Ini waktu sholat witir. Bahkan kata Syekh, seandainya engkau menjamak takdim, misal dalam kita safar, kita mentakdim sholat isya dengan sholat maghrib. Sholat isyanya kita kerjakan di waktu maghrib. Tidak mengapa engkau melaksanakan sholat witir. Tidak mengapa engkau melaksanakan sholat witir 10, walaupun belum azan isya. Karena waktu witir adalah sejak ditegakkan sholat isya. Sementara engkau telah melaksanakan sholat isya dengan menjamak takdim pada sholat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jika kita memang orang yang terbiasa dengan bangun malam, maka usahakan witirnya di akhir malam. Kenapa? Karena sholat di penghujung malam masyhudah, disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Nah, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan, bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir, ya, ke langit dunia, dan Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibalahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Maka yang punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, bangun di tengah malam berdoa. Yang minta istri, yang minta anak, yang minta kekayaan, yang minta kedudukan, minta sama Allah di penghujung malam. Wa man yastaghfiruni aghfiru lahu, dan siapa yang menginginkan maghfirah, ampunan, aghfir lahu, akan aku berikan ampunan. Maka yang ingin bertaubat, yang merasa banyak dosa, yang merasa punya banyak salah, berdoa di penghujung malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan memberikan istighfarnya. Wa man yas'aluni fa'utiyalah, dan siapa yang memintaku, maka akan aku beri. Minta yang banyak. Semakin banyak Allah diminta, semakin senang Allah mengabulkan doanya. Semakin senang Allah mengabulkan doa. Berbeda dengan manusia, semakin banyak diminta, semakin tidak suka. Tetapi Allah, semakin banyak kita meminta, semakin Allah dekat kepada pengabulannya. Doanya saja sudah ibadah. Dikabulkan, tidak dikabulkan, itu sudah mendapatkan pahala. Maka perbanyaklah doa. Kemaslahatan untuk kita, dan itu pun termasuk ibadah. Doanya saja itu sudah ibadah. Katakan, tidak terkabulkan. Tapi dengan doa, itu kita sudah melakukan ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, jika dikabulkan. Dan semua doa pasti akan dikabulkan. Kecuali dari orang-orang yang makan minumnya haram. Nah, atau dari orang yang tidak yakin. Ya, bisa saja Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Kenapa? Ada penghalang. Makan minumnya haram. Bisa saja Allah tidak kabulkan doanya. Tetapi jika dia orang yang masya Allah menjaga kehalalan makanan, tidak mengerjakan perkara yang dapat menimbulkan murka Allah, banyak doa. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dengan tiga cara. Allah mengabulkan doa hambanya dengan tiga cara. Yang pertama, disegerakan langsung di dunia. Dia berdoa, tidak lama saat itu Allah kabulkan doanya. Nah, langsung dikabulkan setelah dia berdoa. Cara yang kedua, dengan Allah simpan, ya. Atau cara yang kedua, dengan Allah jauhkan dia dari perkara yang tidak disukai. Allah jauhkan dia dari musibah. Dan bisa saja Allah simpan untuk anak keturunan kita. Kita berdoa tidak terkabulkan, tetapi Allah simpan untuk anak cucu kita. Nah, ini cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, dengan Allah simpan doa kita untuk di akhirat, dibalas dengan pahalanya di akhiratnya, ini dengan al-jannah. Barakallahu fikum. Maka perbanyaklah berdoa karena doa itu sendiri adalah ibadah, tidak ada yang sia-sia di dalam berdoa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Juga yang sudah kita sampaikan adalah keutamaan sholat duha. Ya, bahwa sholat duha diantaranya adalah menjadi sebab Allah lapangkan dan bukakan rizki kita. Siapa yang merasa dirinya kesusahan dalam hidup, merasa sempit hidupnya, rizkinya tidak lancar, banyak sholat duha, meminta kepada Allah agar dilapangkan rizkinya, dibukakan rizkinya, diberikan keberkahan, sholat duha. Nah, dan kemudian bahwa di setiap hari, setiap kita menghadapi hari-hari ini, di pagi hari kita harus mensedekahkan 360 ruas atau persendian yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini ada 360 persendian yang semuanya harus disedekahkan. Nah, dan untuk memenuhi 360 itu cukup dengan 2 rakaat duha, maka sudah terpenuhi 360 sedekah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sedekah. Setiap hari, di setiap pagi kalian harus mensedekahi apa? 300 mensedekahi setiap persendian yang ada pada diri kalian. Nah. Yang mana disebutkan ada 360 mafasil, 360 persendian. Wa yujzi'u min dzalik raka'atan yarka'uhuma minad duha, dan itu sudah mencukupi dengan 2 rakaat duha. Nah. 2 rakaat itu berapa menit sih kita melakukan? Paling lama 10 atau 5 menit, ya kan? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita waktu yang sangat banyak. Tapi untuk sholat duha saja terkadang banyak yang masih meninggalkannya. Maka barakallahu fikum, jangan tinggalkan sholat duha. Jangan tinggalkan sholat duha. Upayakan, kalau memang di kerjaan kita sibuk tidak bisa keluar untuk sholat duha, sebelum sholat, sebelum berangkat, upayakan untuk sholat 2 rakaat duha, baru kemudian kita berangkat kerja. Nah, walhamdulillah. Dan jangan suka mengakhir-akhirkan waktu, nanti saja jam 10, nanti saja menjelang zuhur. Kenapa? Karena mengakhir-akhirkan itu menjadi peluang bagi syaitan untuk menutup celah hamba tersebut daripada melakukan perkara itu. Syaitan itu tidak akan pernah diam. Ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan suatu amalan, dia ucapkan atau dia ceritakan kepada saudaranya, syaitan akan datang dan menghalang-halangi hamba tersebut dari melakukan amal soleh yang tadi dia ingin lakukan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pembahasan pagi hari ini yaitu tentang fasal yang ke-12. Yang punya kita bisa dilihat halaman 196. Yani min ahkam sholatil jamaah, dari hukum-hukum sholat jamaah, atau bagian dari hukum-hukum sholat jamaah. Para ulama bersepakat bahwa sholat berjamaah itu adalah ketaatan yang paling mulia, ketaatan yang paling agung, ya, terkhusus bagi para ikhwan, para aba, laki-laki. Nah, sampai-sampai saking ditekankannya sholat jamaah, Allah masih tetap wajibkan untuk sholat berjamaah walaupun dalam keadaan perang. Apa kata Allah? Wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Nah, wal ya'khudhu aslihatahum. Ketika apabila engkau berada di tengah-tengah mereka dan engkau mau melaksanakan sholat, ini dalam perang nih. Ketika perang dan engkau ingin mengerjakan sholat, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Hendaknya ada, ya, segolongan atau sekumpulan manusia yang sholat bersamamu. Ini sholat apa? Sholat jamaah. Kapan? Ketika perang. Luar biasa. Ketika perang tidak terbayang, ya, peluru, ya, panah, pedang, musuh berkecamuk. Nah, tetapi ketika sholat berjamaah, ya, tetap di waktunya sholat, tetap dianjurkan, tetap disyariatkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, ya, sama sekali tidak ada rasa takut untuk melaksanakan sholat, maka jangan tinggalkan sholat berjamaah bagi para para aba. Nah, jangan ngaku ahlu sunnah, jangan ngaku ahlu sunnah kalau masih suka meninggalkan sholat. Nah, barakallahu fikum. Wa fi sunnati Rasulillah, dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan hadis yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Bukhari dan juga hadis Muslim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waladi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamantu an amura bihatabin fayuhtab." Aku berkeinginan untuk memerintahkan manusia mengumpulkan kayu bakar, dan terkumpul kayu bakarnya. Suma amura bisholah, kemudian aku memerintahkan manusia untuk menegakkan sholat. Fayu azan laha, kemudian ditegakkan azan. Suma amura rajulan fayu umman nas, kemudian aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami manusia menggantikan aku. Kemana rasulnya? Suma ukhalifa ila rijal, rasulnya pergi ke tempat ke laki-laki atau orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Fa'uhariku alaihim buyutahum, untuk membakar rumah-rumah mereka. Bayangkan, Rasul sempat berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jamaah. Ada ulama mengatakan, seandainya di dalam rumah tersebut ada tidak ada wanita dan anak-anak kecil yang tidak diwajibkan jamaah, Rasul akan bakar rumah mereka. Tapi karena di dalam rumah tersebut ada perempuan, ada anak-anak yang tidak wajib berjamaah, maka tidak dilakukan. Ada ulama yang mengatakan demikian, seandainya di dalam rumah tersebut tidak ada wanita dan anak-anak yang tidak wajib untuk sholat berjamaah, niscaya Rasul akan bakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan jamaah. Nah, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan au mirmataini hasanatain la syahidil isya. Hadis rawahu Abu Dawud. Seandainya mereka, ini orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah itu, mengetahui bahwa di masjid akan mendapatkan daging yang gemuk atau potongan, dua potongan daging yang baik, niscaya mereka akan mendapatkan atau mengerjakan sholat isya. Maksudnya apa? Seandainya, ya, ini perumpamaan, mereka berani meninggalkan sholat jamaah yang pahalanya sangat besar. Padahal kalau saja diumumkan di mereka, siapa yang sholat jamaah akan mendapatkan dua potong daging yang besar, pasti mereka akan mendatangi jamaah. Misal sekarang diumumkan di setiap masjid, yang sholat berjamaah akan mendapatkan 500 ribu, amplop 500 ribu setiap orang yang sholat jamaah. Anda yakin? Setengah jam sebelum itu sudah ramai untuk ngantri sholat jamaah. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Jadi ini maksud daripada hadis. Andai mereka mendengar bahwa orang yang melaksanakan sholat jamaah itu akan dibagikan daging, niscaya mereka akan mendatangi sholat jamaah untuk mendatangi sholat isya. Barakallahu fikum. Nah, sementara yang pahalanya sangat besar, ya, mereka tidak mau mendatangi sholat isya. Kenapa? Karena sedikit keimanan mereka. Orang-orang yang beriman semangat datang karena tahu, sekalipun Rasul tidak menyebutkan balasannya apa, tapi karena keimanan mereka yakin dengan Allah, yakin dengan janji Rasulullah, orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mereka datang sekalipun pahala tersebut tidak nampak di depan mata. Tapi orang-orang munafik atau orang-orang yang sedikit imannya, mereka akan datang hanya ketika mendapatkan balasannya yang nampak di hadapan mata. Antum buat pengumuman, ya, yang sholat jamaah dapat 500 ribu setiap orangnya. Setengah jam sudah ramai itu. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Ini menunjukkan bahwa sholat isya, afan, sholat berjamaah, ya, sangatlah ditekankan. Qala, hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man sami'an nida'a falam ya'ti. Siapa yang mendengar azan tetapi dia tidak mendatanginya, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Illa min uzrin, kecuali atas dasar uzur. Maksudnya apa? Ini bukan berarti orang yang tidak sholat berjamaah kemudian sholatnya di rumah tidak sah, bukan. Tetapi sebagai bentuk penegasan, ya, sebagai bentuk penegasan dan ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Hadis yang ketiga, sabda Rasul kepada seorang yang buta yang meminta rukhsah untuk tidak sholat berjamaah. Ya, orang buta ini datang kepada Rasul meminta keringanan supaya sholat di rumahnya. Apa kata Rasul? Atas ma'un nida abis sholat, apakah kamu mendengar panggilan azan untuk sholat? Qala na'am, ya aku mendengar. Qala fa'ajib, maka jawablah, yani tunaikanlah, lakukanlah. Nah, hadis rawahu Muslim. Wa qala ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha ai an salatil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku telah melihat di antara kami bahwa orang-orang yang meninggalkan jamaah itu adalah orang-orang munafik yang jelas diketahui kemunafikannya. Maka ciri-ciri orang munafik adalah mereka orang yang tidak mau mengerjakan sholat wajib secara berjamaah. Walaqad kana rajulu yu'tabihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaf. Bahkan seorang laki-laki yang mereka mengetahui keutamaan sholat jamaah, yang mereka mempunyai keimanan sempurna, ya, ingin datang ke masjid walaupun harus dipapah oleh dua orang laki-laki kemudian diposisikan di shaf. Lihat, saking apa? Saking tidak mau ketinggalan sholat berjamaah, ingin digendong, dipapah oleh dua orang laki-laki kemudian ditempatkan di shaf. Nah, maka sepantasnya kita pun demikian. Kalau benar-benar tidak ada uzur, ya, hendaknya menjaga sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Tentu kita semua yang lebih mengetahui keadaan kita. Apakah ini uzur syar'i atau bukan? Uzur syar'inya apa? Ngantuk. Uzur syar'i bukan? Bukan syar'i. Iya. Barakallahu fikum. Lelah pulang kerja itu bukan uzur, uzur syar'i. Nah, uzur syar'i ketika hujan deras, ketika sakit yang memang menyusahkan untuk datang ke masjid, itu uzur, uzur syar'i. Atau mungkin di kerjaan, di pabrik, ya, yang tidak bisa ditinggal kecuali, ya, agak sedikit lewat dari waktu, dari awal waktu, mungkin jam setengah satu, jam satu, masih bisa dikatakan uzur syar'i. Tapi kalau malas-malasan, ogah-ogahan, nah, ini bukan uzur, uzur syar'i. Barakallahu fikum. Memang khilaf di kalangan para ulama akan hukum sholat berjamaah, tetapi yang rajih adalah akan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, afdolnya adalah sholat di rumah. Nah, barakallahu fikum. Secara makna disebutkan afdalu sholatil mar'ah fi baitiha min masjidi qaumiha. Sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumahnya daripada sholat di masjid kaumnya. Bahkan semakin tersembunyi sholatnya seorang wanita, semakin jauh daripada kerumunan laki-laki, maka semakin afdol. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa sholatnya wanita di rumahnya lebih afdol daripada sholatnya di masjid kaumnya. Dan sholatnya wanita di kamarnya lebih afdol daripada sholatnya di ruang tamunya. Artinya semakin tersembunyi, semakin dalam, semakin jauh daripada laki-laki, dari kerumunan manusia, semakin afdol. Barakallahu fikum. Tetapi jika memang wanita tersebut ingin melaksanakan sholat di masjid, silahkan. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita dari melaksanakan ibadah di masjid-masjid Allah. Dengan syarat apa? Dia tidak keluar dengan bertabarruj. Nah, tidak bertabarut dia keluar ke masjid tanpa bersolek, tanpa memakai minyak wangi, nah, menutup auratnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, syaratnya harus aman di jalan. Jangan sampai ingin melaksanakan ibadah di masjid, di jalan tidak aman. Nah, barakallahu fikum. Namanya wanita lemah. Dan banyak manusia jahat yang ingin berusaha merusaknya. Barakallahu fikum. Maka hendaknya wanita sholat di rumah. Kalaupun mau, silahkan asalkan tidak bertabarruj, tidak bersolek, tidak memakai minyak wangi, dan harus izin kepada suaminya. Nah, barakallahu fikum. Permasalahan, apakah sholat jamaah itu syarat sahnya sholat, ya, atau bukan? Atau hanya sebatas kewajiban sholat saja? Pendapat yang rajih bahwa sholat berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Artinya apa? Seandainya seseorang sholat di rumah tetap sah, tetapi ma'al ismi, dengan berdosa. Jadi kalau misalnya ada laki-laki, dia mampu untuk pergi ke masjid, tetapi sholatnya di rumah, sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Nah, berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat jamaah. Barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan bahwa syarat sholat jamaah bukan syarat sahnya sholat, tetapi kewajiban sholat saja. Sah sholatnya, tetapi dia berdosa jika meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tanggung jawab seorang imam. Ya, tanggung jawab seorang imam ketika sholat. Yang pertama, ayyahrisu ala ikmalis sholat. Berusaha untuk menyempurnakan sholat. Bihaitsu takunu mithlu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabih. Berusaha menyempurnakan sholat. Dalam artian apa? Melihat keadaan jamaah atau makmumnya. Iya. Seorang imam, ketika dia menjadi imam, harus memperhatikan keadaan makmum. Jangan sholat terlalu panjang sehingga akan menyusahkan makmumnya. Jangan pula tergesa-gesa atau terburu-buru sehingga juga menyusahkan makmum. Nah, qala fal imam law shalla wahdahu lakana lahul khiyar baina ayyaktasira ala aqal wajib fi shalah wa baina ayyaf'al a'la matlubin fiha. Seorang imam kalau dia sholat sendirian, maka baginya pilihan, silahkan mau memperpendek sholat dengan hanya membaca yang wajibnya saja, atau mau memperpanjang bacaan. Imam kalau sholat sendiri bebas, mau baca surat Al-Baqarah sekali satu rakaat silahkan, mau tasbihnya ketika ruku 100 kali silahkan. Nah, walakinnahu idza shalla bil jamaah lam yakun mukhayyara fi dzalik bal yajibu alaihi ayyura'iya min man khalfahu bihaitsu yatamakkanun min fi'li adnal kamal fi salatihim. Tetapi kalau imam tadi salatnya sedang berjamaah, sedang memimpin jamaah, dia tidak mempunyai pilihan. Artinya apa? Pilihannya harus memperhatikan keadaan orang yang salat di belakangnya. Nah, li annal imama la yusalli li nafsihi faqat wa innama yusalli li nafsihi wa liman khalfah. Karena imam tadi ketika mengimami, dia tidak sedang sholat sendirian, tetapi sedang sholat untuk dirinya dan orang-orang yang di belakangnya. Nah, bahkan Rasul pernah marah kepada salah seorang sahabat, Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhu, yang mana Mu'adz bin Jabal orang yang luar biasa, seorang imam, ya, yang benar-benar mempunyai kesungguhan. Jadi beliau ketika sholat isya, ya, hadir di masjid Rasulullah untuk sholat isya berjamaah. Padahal di kaumnya dia seorang imam. Setelah selesai sholat berjamaah bersama Rasul, beliau kembali ke kaumnya untuk memimpin imam sholat isya. Mu'adz niatnya untuk sholat sunnah, sementara kaumnya niat untuk sholat isya. Ini menunjukkan tidak mengapa imamnya niat sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, tidak mengapa. Nah, atau misal antum sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat ba'diyahnya di rumah, dan sholat berjamaah bersama istri. Kita sebagai suami yang sudah sholat di masjid, niatnya sholat sunnah, dan istri salat wajib, tidak mengapa. Barakallahu fik. Qala ma shallaitu wara'a imamin qad akhafa salatan wala atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, tidaklah aku salat di belakang seorang imam ya yang paling ringan salatnya dan paling sempurna daripada salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Salatnya Nabi itu benar-benar memperhatikan keadaan makmum. Dalam suatu riwayat disebutkan ketika beliau mendengar tangisan seorang anak, beliau menyegerakan sholatnya. Ya, ketika mendengar suara tangisan anak, beliau menyegerakan sholatnya, memperpendek sholatnya. Tetapi ketika beliau melihat jamaahnya ini orang-orang yang bersemangat, beliau sempurnakan, mau panjang surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, beliau baca. Kenapa? Karena melihat keadaan jamaahnya orang-orang yang semangat, orang-orang yang masih muda. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sempurna salatnya. Nah, bagi orang-orang yang kuat sekalipun bacanya panjang akan terasa ringan sehingga tidak masalah. Barakallahu fikum. Kemudian kewajiban imam yang kedua, ayyah risa ala iqamati shufufi wa taswiyatiha bil qauli. Wa bil fi'li idza lam yufidil qaul. Ya, kata Syekh, kewajiban seorang imam adalah menegakkan dan meluruskan shaf dengan ucapannya. Sawu shufufakum. Sawu wa'tadilu. Rapatkan, luruskan, rapihkan shaf-shaf kalian. Ini kewajiban imam. Maka banyak di antara imam yang sangat disayangkan, dia masuk ke tempat pengimaman langsung bertakbir dalam keadaan makmumnya masih berantakan, ada yang masih renggang-renggang, ada yang masih yang ini ke depan, yang ini ke belakang. Apakah berdosa? Berdosa. Kenapa? Karena hukum merapikan shaf adalah wajib. Dan dia seorang imam, maka wajib untuk meluruskan shaf. Nah. Wabil fi'li idza lam yufidil qaul, dan dengan perbuatan apabila ucapannya tadi tidak bermanfaat. Ketika sudah dikatakan sawu shufufakum, ya, tidak bermanfaat, masih berantakan, maka dengan perbuatan afwan, dirapatkan, maju lagi, yang ini mundur sedikit lagi, rapihkan, rapatkan. Demikian harusnya seorang imam. Barakallahu fikum. Adapun hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu shufufakum, rapihkan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatash shaf min tamamis shalah, karena kerapian shaf bagian dari kesempurnaan salat. Hadis Bukhari Muslim. Nah, dalam hadis Bukhari min iqamatis shalah, dari tegaknya salat. Wali Abi Dawud, rusu shufufakum wa qaribu bainaha, rapatkan shaf-shaf kalian dan saling berdekatan di antara yang satu dengan yang lainnya. Wa hadu bil a'naq, sejajarkan antara leher-leher kalian. Nah, dalam hadis yang lain Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus shufuf wa hadu bainal manaqib wa suddul khalal. Nah, tegakkan shaf, rapihkan shaf, ya, sejajarkan antara pundak-pundak kalian. Wa suddul khalal, luruskan, tutup celah-celah. Jangan biarkan ada celah antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain. Harus rapat. Nah, barakallahu fikum. La tada'u furujat li syaitan. Jangan biarkan atau jangan berikan celah untuk syaitan merusak sholat-sholat kalian. Jadi syaitan, ketika Rasul mengatakan jangan biarkan syaitan untuk masuk ke celah-celah kalian, itu tujuannya untuk merusak sholat hamba, bukan untuk sholat berjamaah seperti yang diucapkan salah seorang mufsiduddin, ya, perusak agama. Nah, mereka dia mengatakan, ya, untuk apa sholat dirapi-rapikan, ya, secara makna untuk merapatkan shaf. Nah, biarkan syaitan sholat bersama kami, kami senang kalau syaitan sholat bersama kami. Na'udzubillah, syaitan itu kafir. Ketika diucapkan lafaz syaitan itu pasti jin kafir. Ini kaidah. Kalau antum dengar iblis atau lafaz syaitan itu pasti jin kafir. Nah, barakallahu fikum. Bukan untuk sholat, tetapi untuk merusak kekhusyuan sholatnya hamba tersebut. Qala walinu bi aidi ikhwanikum, dan lenturkanlah tangan-tangan ya di antara tangan-tangan saudara kalian. Ketika kita sholatnya rapat, tentu kita pun tidak bisa leluasa untuk melebarkan tangan yang memang hukumnya sunnah untuk melebarkan dan merenggangkan tangan. Ketika sholat berjamaah, maka lenturkanlah. Jangan kemudian kita ngotot harus kencang, harus keras sehingga menyakiti, mengganggu orang yang ada di samping kanan dan kiri kita. Barakallahu fikum. Linu, ya, lenturkanlah, lembutkanlah. Nah, barakallahu fikum. Ketika sujud disunahkan untuk menggenggamkan tangan sampai terbuka ketiaknya, sama laki dan perempuan juga. Tetapi ketika sholat berjamaah, tentu ini tidak memungkinkan karena akan mengganggu orang yang ada di samping kita, maka lembutkanlah, lenturkanlah. Wala tadharu furujatil syaiton, dan jangan biarkan celah untuk syaiton. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud, "Wa man wasala saffan wasalahu Allah." Siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung untuknya dengan rahmat dan kebaikan. Waman kotoa sofan, kotoahulloh, dan siapa yang memutus sof, Allah pun akan putus dia dari rahmat dan kebaikannya. Nah, maka hendaknya kita ketika melihat sof, ya, belum sempurna, sempurnakan. Kita masuk untuk menyempurnakan sof, untuk menyambung sof. Nah, dan jangan memutus sof dengan tidak saling merapatkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya anak kecil, ya, punya anak kecil yang sholatnya masih keluar masuk, yang sholatnya belum teratur, jangan dimasukkan ke dalam shof. Kenapa? Karena ini bisa memutus shof. Ketika anak kita sholat tadinya rapih bersama kita di samping kita, tetapi karena anak ini belum faham sholat, belum tamyiz, belum bisa mengerti yang baik dan benar, sedang sholat keluar, akhirnya apa? Terputus shofnya. Siapa yang berdosa? Anaknya? Lah, orang tuanya. Ya, apa kata Rasulullah? Man qata'a shofan qata'ahu Allah. Siapa yang memutus shof, Allah pun akan putus dia dari kebaikan dan rahmatnya. Nah, barakallahu fikum. Hendaknya kita memposisikan diri kita, ya, kalau anak kita sholatnya di pojok, biarkan anak kita di paling pojok. Sekalipun dia keluar, dia ada di penghujung. Nah, kalau di tengah-tengah akan memutus shof. Barakallahu fikum. Nah, atau jika anak kita masih suka mengganggu di masjid, suka lari-lari di masjid, mengganggu jamaah yang lainnya, teriak-teriak, ya, barakallahu fikum, diajari dulu, diberikan adab-adabnya. Nanti di masjid, sholatnya jangan keluar-keluar dari shof, di samping abi saja. Jangan teriak-teriak, jangan main-main, barakallahu fikum. Nah, qala, baik, masih banyak sebenarnya hadis-hadis tentang merapikan shof. Kemudian di antara kewajiban seorang makmum, yaitu tadi kewajiban seorang imam di dalam memperhatikan keadaan jamaah dan juga merapikan shof. Adapun tanggung jawab seorang makmum adalah al-muhafadzatu ala taswiyatis shufuf, menjaga kerapihan shof. Nah, terkadang yang sering kita dapati, ketika imam sawu sufufakum, rapikan, rapatkan, luruskan, bagus. Di pertengahan sholat, bubar. Ya kan? Sering kita lihat seperti ini. Maka kita sebagai makmum, hendaknya memperhatikan shof-shof yang sudah rapih sebelumnya. Kalau kita melihat, menunduk, melihat kaki kita tidak merapat dengan saudara kita yang di samping, rapatkan kembali. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana jika orang yang ingin kita ajak merapat tidak mau ingin merapat? Ya sudah, biarkan. Merapat ke yang di kirinya. Merapat ke yang di sebelah kirinya. Sebelahnya lagi. Jika sama tidak mau, ya sudah. Fattakullaha mastata'tum, atum sholat. Tanpa harus merapat ke mereka. Nah, barakallahu fik. Jadi jangan, tidak perlu dikejar sampai kaki kita terbuka lebar. Tidak perlu. Ya, cukup kita tempelkan, ya, kanan dan kiri. Kalau mereka tetap menjauh, ya sudah. Nah, apalagi kalau antum sampai diinjak kakinya. Nah, ini kejadian waktu saya dulu SMA, ya, baru kenal sunnah, sholat di masjid, ya, ingin merapatkan diinjak kakinya. Allah musta'an. Naam. Barakallahu fiik. Kemudian hendaknya seorang makmum bersungguh-sungguh untuk mendapatkan shaf yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi nida ay al-adzan was-shafil awwal, tsumma lam yajidu illa ayyasahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia itu mengetahui pahala yang Allah janjikan di dalam memenuhi panggilan azan dan ada di shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Hadis rawahul Bukhari. Naam. Ini kita orang-orang yang sudah mengetahui hukum sholat di awal shaf atau di shaf yang pertama bersemangat ketika datang hendaknya memenuhi shaf yang pertama. Nah, kita sering mendapati di masjid-masjid ketika mereka masuk masjid tidak ada yang ingin, sedikit sekali yang ingin mendapatkan shaf pertama. Maka kita yang sudah mengetahui bersemangat upayakan untuk tetap sholat di shaf yang pertama. Sebab sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikah ya yusallun liman fi shafil awal," bersolawat dan mendoakan kepada orang-orang yang ada di shaf awal. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Khairu shufufir rijal awwaluha," sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama. "Wa syarruha akhiruha," dan yang paling buruknya adalah yang paling terakhir. Nah, barakallahu fiik. Hadis rawahu Muslim. Artinya apa? Bukan berarti kita ketika tidak mendapatkan shaf awal ya, kemudian harus ke shaf yang berikutnya dipandang buruk. Ya, ini ancaman, teguran bagi orang-orang yang sengaja melalaikan shaf awal. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, melihat sekumpulan dari sahabatnya melambat-lambatkan. Nah, ra'a qauman fi mu'akhiril masjid, ada di penghujung masjid belakang. Faqala lahum taqaddamu, maju. Iya. Fa'tamu bi, kemudian bermakmumlah di belakangku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, hendaknya bermakmum orang yang datang setelah kalian di belakang kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Nah, senantiasa seorang kaum melambat-lambatkan, kemudian Allah pun akan melambatkan untuknya daripada rahmat dan kebaikan. Barakallahu fikum. Ini motivasi untuk kita ketika datang di awal ya, mendapati shaf masih kosong, bersegera untuk menyempurnakan shaf. Nah, barakallahu fikum. Kemudian permasalahan, idza ijtama'a salasatun fa aktsar fasallu jama'atan fa innahu yataqaddamu imamuhum 'alaihim. Kalau misalnya ada 3 orang jamaah, maka hendaknya salah satu dari mereka menjadi imam. Nah, yang mana satu orang maju dan 2 orang di belakangnya. Tetapi jika tidak memungkinkan tempatnya hanya bisa satu shaf, maka yang benar adalah imamnya di tengah, makmumnya 2 orang di kanan dan kiri. Ya, di antara bentuk kekeliruan adalah ketika hanya satu shaf, imamnya berdiri kemudian makmumnya 2 orang berjejer di samping kanannya. Tidak, ini keliru. Tetapi kalau memang hanya muat satu shaf saja, imam di tengah, kemudian jamaahnya di kanan dan kirinya, jangan di kanan semua. Barakallahu fiik. Kemudian masalah yang perlu diperhatikan juga adalah berkaitan dengan orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ya, orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata lil munfaridin khalfa shaf." Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Maksudnya apa? Shaf depan masih kosong, ya, masih bolong. hendaknya dia menyempurnakan sholat, tetapi dia justru memilih sholat di belakang sendirian. Maka sesuai dengan hadis tadi, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shof. Tidak sah sholatnya. Ini berbeda-beda pendapat. Ada mengatakan la di sini la kamal, artinya tidak sempurna sholatnya. Ada pula yang mengatakan la sholata, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena teranggap telah berpisah dengan jamaah. Nah, wallahu a'lam. Tetapi jika kita datang ke jamaah mendapati shofnya sudah penuh, ya mendapati shofnya sudah penuh, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Tidak mengapa sholat sendirian di belakang shof. Kenapa? Karena shofnya sudah penuh. Nah, walaupun ada ulama yang mengatakan ketika engkau datang sendirian, ya mendapati shofnya sudah penuh, tarik satu orang dari shof depan untuk menemanimu ke belakang. Tetapi pendapat ini mardud, tertolak. Ditolak sebagaimana hujjah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Siapa yang nanya itu? Kenapa? Kenapa tidak boleh menarik orang di belakang? Ya, tidak boleh menarik orang dari depan ke belakang. Yang pertama, apabila idza jazaba insana min as-shaf in fataha makanahu furujatan fi shaf fayakunu qati'an lis-shaf wa man qata'a shafan qata'ahu Allah. Kalau dia tadi menarik orang yang di depannya, maka otomatis shaf depannya jadi kosong. Nah, menjadi kosong, maka orang tadi yang menarik teranggap telah memutus shaf. Sementara Rasul telah bersabda man qata'a shafan qata'ahu Allah. Siapa yang memutus shaf, Allah pun akan memutusnya daripada kebaikan dan rahmat. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian di antara dampak buruknya lagi, idza jazaba insana min as-safil muqaddam fa innahu yuakhiruhu min makanihil fadil ila makanin mafdul wa hadha jinayatun alayh. Kalau orang tadi menarik temannya dari depan ke belakang, itu artinya dia sudah mengakhirkan temannya dari shaf yang terbaik kepada yang rendah. Nah, semakin depan shaf seseorang semakin baik. Maka yang paling bagus shaf depan. Berikutnya shaf yang kedua, berikutnya yang ketiga dan seterusnya. Semakin depan shaf seseorang semakin mulia. Nah, maka ketika temannya tadi menarik temannya dari depan, dia sudah mengakhirkan dari tempat yang mulia ke tempat yang rendah. Maka ini termasuk bentuk jinayatun alaihi, kejahatan, kedzaliman. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, annahu idza jazabahu fa innahu yushghil qalbahu wa yujib taharruka badanihi fi shalah. Ketika kita menarik orang yang dari shaf tadi, tentu kaget dan menyibukkan hatinya yang sedang khusyuk menghayati ayat, membaca ayat, ditarik, kaget. Syukur-syukur dia tidak refleks kemudian ambil tangannya dibanting ke depan. Ya kan? Yang ahli bela diri pegang tangannya, pegang. Nah, misal kan karena ditarik kan otomatis butuh kencang. Ya kalau refleks, ya bahaya. Barakallahu fiik. Sehingga bisa menyibukkan hati orang yang ditariknya tadi. Nah, barakallahu fiik. Sehingga tidak dibenarkan untuk menarik orang dari depan ke belakang menjadikan teman. Cukup sholat sendirian kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, shofnya sudah penuh. Ada juga ulama yang mengatakan kalau shofnya sudah penuh, engkau maju kemudian sholat di samping imam. Ya kan? Mungkin dari teman-teman pernah mendapat perkataan ulama yang demikian. Ini pun sama, mardud inda Syekh Ibnu Utsaimin, tertolak menurut Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat di samping imam, akan terbayang oleh orang-orang yang tidak tahu seakan dibolehkan dua orang imam sekaligus, ya kan? Seakan dibolehkan ada dua imam sekaligus di dalam sholat. Nah, sehingga dikhawatirkan ini akan dijadikan contoh. Oh, tidak mengapa imamnya dua orang. Barakallahu fikum. Sehingga tidaklah dilakukan. Nanti bahaya begitu ada orang datang satu lagi, ya, mengira berpeyakinan seperti ini kalau misalnya sholat sendirian enggak boleh, harus di samping imam, dia maju lagi. Jadi tiga imamnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, di antara hujjah Syekh Ibnu Utsaimin akan larangan sholat di samping imam, la budda ayyu'dhiya man quddamah bitakhatti riqabihim ila ayyasila ilal imam wa hadhi mafsadatun ukhra. Tentu ketika seseorang dari saf belakang kemudian ingin duduk atau sholat di samping imam, dia akan menyeberangi orang-orang, melewati pundak-pundak orang yang ada di depannya. Ini tentu akan mengganggu kekhusyuan mereka, bahkan akan mengganggu mereka. Ada yang mungkin terinjak, ada yang mungkin terdorong, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, di antara hujjah syekh, selain bertakwa kepada Allah tadi dengan sholat semampunya sendirian, bisa jadi ada orang yang datang berikutnya, ya, untuk sholat bersama dia di belakang. Nah, sehingga pendapat yang benar adalah sholat sendirian di belakang shof, tidak perlu untuk menarik orang lain di depannya atau sholat di belakang di samping imam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, untuk sifat sholat Nabi kita cukupkan sampai di sini.